Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang bagi lancarkan, dalam Islam ada berapa al-Masih? Kedua yaitu al-Masih Isa bin Maryam. Yang kedua al-Masih Dajjal. Apa perbedaan antara keduanya, padahal sama-sama dinamakan Al-Masih? Nah, itu saja. Perbedaan berikutnya, satunya Nabi Isa, satunya Dajjal. Yang kedua, Al-Masih Dajjal dinamakan Masih karena matanya kenapa? Kenapa kau dinamakan dengan Masih? Matanya kenapa? Mamsuhul Ain, dikarenakan dia mamsuhul Ain, yaitu buta sebelah. Sedangkan Isa bin Maryam dinamakan Al-Masih kenapa? Masih Hamzah. Ketika beliau mengusap orang yang sakit atau buta, nah maka dengan sebabnya sembuh, sehingga dinamakan dengan Al-Masih. Baik, apa di antara sifat-sifat Dajjal? Kalau badannya kekar, terus berwarna merah kulitnya, dan mengenai warna kulit, alhamdulillah di sana ada riwayat yang lain dalam Musnad Ahmad dengan lafal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi Dajjal a'war hijanun azhar ka'anna ra'sahu asalatun. Di sini bermakna disebutkan azhar, dan dalam lisanul Arab al-azhar yaitu abyad, putih. Nah, para ulama rahimahumullah ta'ala menggabungkan dengan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dengan lafaz ahmar, merah. Berarti maksudnya apa? Putih, kemerahan. Nah, dan kalau ingin melihat khanifillah, nah, mungkin yang dekat seperti apa, kita bayi. Bayi biasanya kalau putih ya, putih kemerahan. Nah, putih kemerahan demikian. Allah Ta'ala alam. Jadi ini mengenai sifat Khalid Dajjal. Dalam hadis Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari Ahmad, dan dalam hadis Ibnu Abbas di Musnad Ahmad Azhar. Dan menggabungkan antara keduanya yaitu apa? Al-abyad fihi hamra, yaitu putih padanya apa? Kemerah-merahan. Sehingga terkadang Rasulullah SAW sebutkan sifat azharnya, terkadang sebutkan sifat ahmarnya. Baik, sifat yang lain anda keriput, rambutnya sangat keriting. Keriting dan banyak. Daim keriting, rambutnya banyak keriting atau keribu. Terus sifat lainnya, matanya buta sebelah. Dalam masalah sifat mata telah kita lewati kemarin, ada dua hadis. Pertama mengatakan aqwaru 'ainil yumna, yang kedua mengatakan aqwaru 'ainil yusra. Bagaimana mensinkronkan antara kedua hadis tersebut? Yang hilang cahayanya atau tidak melihat sama sekali atau dikatakan buta, yaitu yang mata kanan. Kemudian sebelumnya kita katakan bahwasanya dari kedua hal tersebut kita tetapkan bahwasanya kedua mata dajjal itu akwar, yaitu keduanya apa? Cacat. Karena asal dari mana akwar, yaitu cacat. Kemudian yang sisi kanan, sisi kanan bentuk cacatnya yaitu tidak bisa melihat. Sedangkan sisi kiri cacatnya evanifila karena apa? Karena menonjol, bisa melihat tapi buruk. Jadi ainul yumna allati la yubsiru biha wal ainul yusra naita. Makanya dalam sebagian riwayat dengan lafaz tawfi'ah dan yang lainnya, hadis yang lainnya tawfi'ah. Kalau tawfi' ifanifina tidak melihat, yaitu apa? Mati. Dalam artian seperti lampu tidak bercahaya, tawfi'ah. Sedangkan yang satunya yang apa? Menonjol. Seperti ada apa, semacam sildah talshal basar, yaitu semacam kulit yang apa, yang ada di mata. Kemudian sifat yang lain apa, akbar, sifat dajjal ini? Lehernya panjang dan bengkok. Baik. Apa yang lainnya, Alif? Sifat dajjal yang lain. Tubuh besar. Besar pendek. Baik. Apa-apa rukasya? Syab, yaitu pemuda, bukan orang tua. Yang lainnya, Zakaria. Ini alamat yang paling jelas yang dilihat oleh setiap mukmin. Tertulis antara kedua matanya kafir. Dan sifat yang lainnya sidik. Tidak memiliki keturunan. La yuladula. sifat yang lainnya. Abang Umar. Hah? Zidat. Ini daif. Nah, karena ini alibar. Hah? Apa? Laki-laki, jelas. Nah, daif. Ah, yang lainnya betul. Dari anak keturunan Adam, tapi bukan keturunan jin atau yang lainnya, tapi dajjal dari keturunan manusia, Bani Adam. Nah, sebagian kaum beranggapan itu jin, sebagian kaum beranggapan setan. Nah, tapi dajjal dari Bani Adam. Nah, hadirin. Apa di kamusnya? Habis. Ah, apa lagi? Apa kau? Dapat? Tapi ketika keluar, Evanifilah memang benda-benda dan hewan-hewan tunduk padanya sebagai ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melihat. Nah, bahkan kalau menginginkan langit menurunkan hujan, turun. Kalau memerintahkan bumi agar menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh. Kalau menyuruh apa barang-barang tambang yang ada di dalam perut bumi keluar, keluar. Nah, sehingga fitnah yang sangat besar, apalagi bagi pencinta dunia. Ada sifat yang lain. Apa sifat yang lain? Mas. Hah? Akan mengelilingi dunia dan semua negeri tiap zaman kecuali Mekah dan Madinah. Baik. Sifat yang lain. Ahmad. Membawa surga dan neraka. Baik, surganya Dajjal adalah neraka Allah Subhanahu wa taala, dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini beberapa sifat-sifat yang telah disebutkan kemarin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan semua umat antara dan para anbiya yang diutus kepada mereka memperingatkan umatnya dari Dajjal. Dan memang kapan saja peringatan dari Dajjal melemah, fanatilah, dan tatkala Dajjal sudah tidak disebut-sebut lagi di mimbar-mimbar, tidak dipelajari oleh kaum muslimin tentang bahayanya dan fitnahnya, ini termasuk alamat akan keluarnya. Oleh karena itulah di antara wiqayah, perlindungan dari Dajjal, fanatilah, yaitu dengan mempelajari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang sifat-sifat Dajjal, sebagaimana ditegaskan oleh Imam As-Saffani ini rahimahullah ta'ala. Nah, ini nanti akan kita bahas wiqayah atau hal-hal yang melindungi dari apa Dajjal. Kemudian perkara yang lain yang berhubungan dengan Dajjal, nah, yaitu tempat keluarnya, tempat keluarnya Dajjal. Telah kita lewati kemarin bahwasannya Dajjal telah diciptakan dan dibelenggu dalam suatu pulau dengan ikatan yang sangat kuat, sebagaimana dalam hadis Jassasah. Dan mengenai keluarnya, ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan, telah datang penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Yang pertama dalam hadis Awas ini samaan dalam Sahih Muslim. Hadis yang panjang di mana Rasulullah SAW mengatakan innahu khalijul khallatan bainasy syami wal iraq fa'ata yaminan wa'ata shimalan ya ibadallahi fathutu. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwasanya sebutnya dia itu keluar khallatan bainasyam wal iraq, yaitu suatu tempat khallah, nah, di antara negeri Syam dan Iraq. Kemudian dia bergerak ke kanan dan ke kiri. Nah, maka wahai hamba-hamba Allah, kokohlah kalian. Ini yang pertama. Kemudian hadis yang kedua dalam Musnad Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, yang dikuatkan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam Musnad Ahmad juga. Di mana Rasulullah SAW mengatakan yakhrujud dajjalu min yahudiyyati asbahan ma'ahu sab'una alfan minal yahudi alaihim utijal. Akan keluar dajjal dari apa? Dari orang-orang Yahudi Asbahan, yaitu dari tengah-tengah mereka, dan bersama dia 70 ribu orang-orang Yahudi yang di atas mereka tijal mahkota. Dalam riwayat Sahih Muslim, alaihim tayarisa. Sahih. Adapun pengikut dajjal dari 70 ribu orang Yahudi ini jelas dalam riwayat Muslim. Cuma dalam Musnad Ahmad penegasan bahwasanya dia keluar di tengah-tengah mereka. Hadis yang ketiga, hadis dalam Musnad Ahmad juga dari Abi Bakar As-Siddiq. Anna dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu laha Khurasan yattabi'u aqwamun ka'anna wujuhahumul majannul mitraqah al majannul mitraqah. Bahwasanya dajjal keluar dari suatu negeri di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Baik. Mengikutinya kaum yang wajah mereka seakan-akan adalah seperti apa? Al-Mijan, Al-Mitraqah. Baik, yaitu kaum yang berwajah rata, wajahnya rata, hidungnya pesek, tidak mancung. Baik. Bukan dari kalangan Arab. Kemudian dalam hadis Fatimah binti Qais dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala innahu fi bahri Syam aw bahri Yaman la min qibalil masyriq. Ma huwa min qibalil masyriq, ma huwa min qibalil masyriq. Wa amma bi yadihi ila al masyriq." Katanya bahwasanya sungguhnya dajjal itu di lautan negeri Syam atau lautan Yaman. Tidak, bahkan dia berada di arah timur. Dia berada di arah timur, kemudian beliau menunjuk dengan tangannya ke arah timur. Nah, bagaimana menggabungkan antara hadis ini? Alhamdulillah. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari bahwasanya tempat dia asalnya adalah di arah timur. Ini tempat awal keluarnya. Nah, maka ibtida' al-khuruji sebagaimana dalam hadis Abi Bakar. Yakhruju min ardin bil masyriq, yaitu dia awal keluarnya dari apa? Negeri di arah timur. Tentunya dari arah timur Madinah. Baik. Dan ini juga yang dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain bahwasanya fitnah itu muncul min qibalil masyriq. Dari suatu tempat yang dinamakan dengan Yahudi atau Asbahan. Dan Asbahan termasuk daerah Khurasan. Tain. Jadi awal keluarnya di daerah timur dan tepatnya di daerah apa? Asbahan, di negeri Khurasan. Adapun hadis dalam Sahih Muslim dari Nawas di mana dajjal keluar di suatu tempat kosong antara negeri Syam dan Irak, Nah, maka maksudnya keluarnya Dajjal untuk apa? Untuk menemui kaum muslimin. Baik. Keluarnya Dajjal, nah, kepada kaum muslimin untuk memfitnah mereka. Baik. Nah, ini menggabungkan hadis-hadis tersebut. Jadi intinya Dajjal keluar dari arah timur. Nah, secara tepatnya dari Asbahan. Nah, yang merupakan daerah di negeri Khurasan. Dan mengenai tinggalnya Dajjal di muka bumi atau kehidupan dia setelah keluar, alhamdulillah, dikhabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadits Al-Awwas bin Sam'an dalam Sahih Muslim, annahu yalbathu fil ardi 40 yawman, bahwasanya beliau tinggal di muka bumi, maksudnya setelah diizinkan keluar, selama 40 hari. Jadi keliru kalau Naam dikatakan hidupnya atau umurnya 40 hari, karena apa? Sampai sekarang sudah diciptakan, bahkan sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dia sudah diciptakan. Nah, jadi arba'una yauman, 40 hari yang disebutkan dalam hadis ini, nah 40 hari setelah diizinkan keluar. Dan 40 hari ini sifatnya yaumun kasana, satu hari seperti satu tahun. Wa yaumun kasyahrin, dan sehari lamanya seperti satu bulan. Wa yaumun kajum'ah, dan satu hari lamanya seperti satu jum'ah, yaitu satu pekan. Fasairu ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari yang tersisa seperti hari-hari kalian biasa. Berarti berapa yang seperti hari-hari biasa? Berapa? Berarti indahnya Rizal. Nah, yang tersisa 37 hari. Dan yang rajih tentang hari-hari tersebut, alhamdulillah, untuk hari yang seperti setahun, seperti sebulan, dan seperti satu pekan, ini adalah hari yang hakiki. Memang betul-betul panjangnya seperti satu tahun. Satu hari tapi panjangnya seperti satu tahun. Nah, pada kurun waktu 40 hari tersebut, Dajjal mengelilingi Naam muka bumi kecuali Mekah dan Madinah. Baik, ini negeri yang tidak dijamah Dajjal. Dan di sana ada hadis yang lain yang menegaskan tentang pengkhususan beberapa masjid yang tidak mungkin dimasuki Dajjal. Nah, tentunya yang di Mekah dan Madinah jelas tidak akan mungkin dimasuki. Dan di sana datang dalil yang lain, nah, adanya masjid di luar Mekah dan Madinah yang juga tidak mungkin dimasuki oleh Dajjal. Baik. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa 'alayhi al malaikatu saffain yahrusunaha." Tidaklah ada satu negeri pun kecuali akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Tidak ada satu celah pun, jalan yang mengantarkan untuk masuk ke Mekah ataupun Madinah, kecuali padanya malaikat yang mereka bersaf menjaganya. Tsumma tarjuful Madinah bi ahliha thalatha rajabat fa yukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Kemudian Madinah mengalami goncangan yang menggoncang penduduknya dengan tiga kali goncangan, sehingga Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari apa? Mekah dan Madinah semua orang kafir dan munafik. Sehingga tidak bermanfaat apabila seorang berlindung di negeri yang aman kalau jiwanya apa? Jiwanya kokoh. Munafik walaupun berlindung di Mekah dan Madinah tetap akan dilempar keluar. Demikian pula orang-orang kafir. Di sini pentingnya apabila kejujuran. Dan walaupun seseorang berada di tempat yang mulia, kalau dia sendiri buruk, yang akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Ini dalil asal tentang Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki Dajjal. Ada pun mengenai masjid secara khusus, nah diriwayatkan dalam Musnad Ahmad dengan sanad yang sahih an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti namanya yang seperti ini hadits apa? Dengan sahabi yang mubham. Kita tidak tahu sahabinya, kenapa kalau kita sahihkan? Endaknya Umar. Karena semua sahabat ulul, ya semua sahabat diterima riwayatnya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Angzartukum fitnatan dajjal. Falaysa min nabiyyin illa angzarahu qaumahu aw ummatah." Aku peringatkan kalian dari fitnah dajjal. Nah, sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan kaumnya dari dajjal tersebut. Kemudian beliau sebutkan sifat-sifat dajjal. Nah, di antara yang belum disebutkan oleh Khalifillah, nah, wa innahu yusallatu ala nafsin fayaktunuha thumma yahyiha. Sebenarnya dia diberi apa? Diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menguasai seseorang, kemudian membunuhnya, kemudian menghidupkannya hidup. Dibunuh, kemudian dihidupkan lagi dia mampu. Sehingga ini fitnah yang besar. Nah, wala yusallatu ala ghairiha. Nah, dan tidak diberi kekuasaan atas selain itu. Jadi tidak semua, ya tidak semua yang dibunuh dajjal kemudian mampu dia hidupkan. Ini juga penting faedah ini dalam hadis yang sedang kita baca, bahwasanya tasrid, ya kekuasaan yang dimampu oleh dajjal untuk mematikan kemudian menghidupkan lagi, itu adalah untuk apa? Suatu jiwa saja, ya, seseorang saja yang memang telah Allah tentukan dan Allah izinkan sebagai apa? Sebagai fitnah, ujian bagi orang-orang yang beriman, apakah betul keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Baik. Dan tidak diberi kemampuan untuk melakukan pada selainnya. Wa innahu ma'ahu jannatun wa nar wa nahrun wa ma' wa jabalu khubzin. Yang bersama dia surga dan neraka, sungai dan air, serta apa? Gunung roti, Jabal Khubz. Nah, wa inna jannatahu narun wa narahu jannah. Ini telah kita lewati tadi. Wa innahu yalbathu fikum arba'ina sabahan yanidu biha kulla manhalin illa arba'a masajid. Ini syahidnya. Dia tinggal pada kalian, yaitu setelah keluarnya, karena sebelum keluar ya dia tidak tinggal bersama kaum muslimin, tidak tinggal bersama manusia, tapi dia dikucilkan di satu pulau selama 40 hari, yang dia akan melewati semua tempat kecuali 4 masjid, Masjid al-Haram wa Masjid al-Madinah wa Tur wa Masjid al-Aqsa. Baik. Jadi ini 4 masjid yang datang nas tidak mungkin bisa dimasuki Dajjal. Masjidil Haram, Masjidil Madinah, Masjidil Tur dan Masjidil Aqsa. Baik. Kemudian mengenai pengikut Dajjal. Pengikut Dajjal ikhwanifillah mayoritasnya dari orang-orang Yahudi, kemudian orang Ajam dan para wanita. Adapun orang-orang Yahudi jelas tadi, Yahudi Asbahan 70,000 dan menjadi pengikut mereka langsung, pengikut Dajjal secara langsung. Dan mereka ini orang-orang ajam jelas. Dan negeri Asbahan, negeri ajam yang disifati dengan apa juga ka'anna wujuhahum al-minjannul mitraqa. Ini menunjukkan bukan orang Arab. Baik. Adapun wanita yang merupakan pengikut mayoritas Dajjal juga berdasarkan hadis Ibnu Umar dalam Musnad Ahmad. Walaupun ada An'anah Ibnu Ishaq, cuma penetapan tentang wanita sebagai mayoritas pengikut Dajjal dikuatkan oleh hadis Uthman bin Abil As. Juga hadis Jabir. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang zilul dajjal fi hadhihi sabaqah bi marriqana fa yakunu aktsara man yakhruju ilaihi nisa. Ya. Yang keluar paling banyak mengikuti dajjal tersebut adalah para wanita. Dan ini jelas dikarenakan sifat wanita yang lemah apabila melihat tipuan-tipuan yang dibawa oleh dajjal. Karena jiwa mereka mudah tertipu. Jiwa mereka apa? Lemah. Tidak memiliki apa? Azam yang kokoh. Sehingga mudah untuk apa? Terfitnah wal'iyadzu billah. Oleh karena itulah banyak-banyak meminta pertolongan agar diberi kekokohan para ummahat, para akhwat, untuk tidak mudah terfitnah baik dengan perkara-perkara duniawi. Kalau kita melihat keadaan wanita zaman ini, apalagi kita betapa banyak mereka yang tertipu hanya terkadang dengan apa, tulisan saja, tulisan yang bagus, tulisan yang tertata rapi, ini terkadang bisa menjadikan seorang wanita terkecoh, akhirnya berani mengeluarkan harta banyak, yang ujung-ujungnya diambil uangnya. Ini tiga pengikut Dajjal. Siapa tadi? Gaza. Orang Yahudi, orang Ajam, dan para wanita. Ini mayoritasnya. Walaupun tentunya pengikut-pengikut yang lain dari kalangan Arab juga ada, cuma bukan mayoritas. Kemudian perkara yang mampu untuk menjadi tameng atau perlindungan kita atau sebab untuk bisa mendapatkan perlindungan dari fitnah Dajjal ini, yang pertama qanifillah dengan al-isti'adzah billahi minhu wa min fitnati, meminta perlindungan kepada Allah dari Dajjal ini dan dari fitnah Dajjal. Sebagaimana diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Aisyah untuk kita baca dalam setiap tasyahud, yaitu setelah selesai tasyahud maksudnya, sebelum salam. Siapa yang belum hafal? Semuanya harus sudah hafal ya. Akbar. Doa sehabis tasyahud sebelum salam, bagaimana yang di situ ada perlindungan, minta perlindungan dari Dajjal. Ini empat perkara yang kita minta perlindungan kepada Allah, di antaranya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian sebab yang kedua, dengan menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man hafidha 10 ayat min awal surat Al-Kahfi husima minad dajjal. Siapa saja yang menghafal 10 ayat dari awal surat Kahfi, maka dia dijaga dari na'am dajjal. Dan dalam hadits Awas bin Sam'an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, seandainya kau ditakdirkan bertemu, maka bacakan kepadanya na'am 10 ayat pembuka surat Kahfi ini. Dalam hadits faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil Kahfi. Maka ini pentingnya dihafal. Tadinya tiba-tiba muncul, ya, dia mempunyai senjata. Siapa saja mendapati di antara kalian dajjal, maka bacalah na'am pembuka-pembuka surat Kahfi, yaitu 10 ayat tadi. Kemudian sebab yang ketiga, yaitu membekali diri dengan ilmu dan amalan soleh. Karena dengan ilmu seorang mengetahui manifilah fitnah dajjal dengan penjelasan, nah mempelajari juga apa dengan amalan soleh sesuai dengan keumuman hadis badilu bil amali fitanan, bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah. Yang dalam hadis Abi Hurairah lebih tegas lagi, badilu bil amali sittan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Tulu syamsi min maghribiha, awid dajjal, awid dukhan, awid dabba, aw khasata ahadikum, aw amral amba. Di antaranya, salah satu dari 6 perkara tersebut yang disebutkan adalah dajjal. Dan mengilmui dengan mengilmui sifat-sifatnya dan ilmu syar'i secara umum. Kemudian sebab yang keempat, yaitu dengan menjauh darinya apabila bertemu. Dan ini dalil umum untuk apa perintah menjauh dari fitnah. Man sami'a bid-dajjal falyan aminhu. Siapa saja yang mendengar keluarnya dajjal, maka na'am menjauhlah darinya. Fa inna rajula ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min fala yazalu bihi lima ma'ahu minasy-syubhi hatta yattabi'a. Sebab seorang laki-laki mendatangi dia dalam keadaan dia menyangka dirinya mukmin, tapi terus-menerus dia menyertai dajjal dan akhirnya menjadi pengikutnya dikarenakan melihat syubhat-syubhat yang ada padanya. Juga sebab untuk bisa selamat dengan apa? Tinggal di Mekah dan Madinah. Sayin, karena dajjal tidak akan mungkin memasukinya. Juga alhamdulillah dengan memperbanyak memperingatkan manusia dari dajjal. Karena datang hadis dari Sa'd bin Jathaman, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yakhrujud dajjal hatta yadhhala an-nas an dzikri. Naam. Wa hatta tatrukal a'immatu dzikrahu 'alal manabir. Dajjal akan keluar, tidaklah dajjal akan keluar sampai manusia lalai dari menyebutnya. Dan sampai para imam-imam meninggalkan untuk menyebutnya di mimbar-mimbar. Jadi penting untuk mempelajari tentang perkara dajjal ini ya khanifillah, karena termasuk di antara sebab seseorang terlindungi dari dajjal. Barakallahu fikum. Ini di antara sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa selamat. Nasallallahu azza wa jalla an yu'afiyana wa an yarzuqana tsabat hatta al-mamat walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi.